Untuk menghormati kita. Allah, sini kita bayar kepada Allah. telah pergi kepada Hujan Asam Tua. Terdapat banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, maka al-mu'min al-qawi dan al-mu'min al-dha'if. Ini umum dalam semua kekuatan dan semua kelemahan. Kuat keimanannya, kuat fisiknya. Nah, kuat mentalnya, begitu pula lemah di sini, umum, lemah imannya, lemah fisiknya, dan lemah mental. Jadi tidak kita maknai sempit penyertian kuat dan lemah dalam kondisi ini, tapi sifatnya umum, ya. Kemudian faedah yang kedua, bahwa mukmin yang kuat itu lebih dicintai dalam kebaikan, ya, lebih baik dalam dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat imannya lebih baik dan lebih cintai Allah daripada mukmin yang lemah imannya. Karena keimanannya kuat, tentunya bisa menyebabkan orang itu memiliki banyak keutamaan di sisi Allah SWT. Demikian pula, mukmin yang kuat fisiknya lebih baik dalam mencintai Allah daripada baik mukmin yang lemah fisiknya. Mengapa? Karena mukmin yang kuat fisiknya itu bisa bermanfaat untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh mukmin yang lemah fisik. Untuk urusan perang, fiqabilillah, yang kuat fisiknya bisa melakukan banyak hal. Yang lemah fisiknya justru tidak mampu berbuat banyak. Mukmin yang kuat fisiknya bisa membantu dengan fisiknya menolong orang yang lemah. Sementara mukmin yang lemah fisiknya juga tidak mampu berbuat banyak. Ya. Mukmin yang kuat mentalnya juga lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemahnya. Mentalnya betul-betul kokoh, ya, keras, orangnya sabar dalam menghadapi berbagai macam rintangan-rintangan kehidupan. Ini lebih baik daripada mukmin yang mentalnya lemah. Dapat disupah sedikit saja sudah tak bisa berbuat apa-apa, seperti tidak berdaya, ya, tak punya pendirian. Nah, baik. Mukmin yang kuat ekonominya juga lebih baik daripada mukmin yang lemah ekonominya. Kenapa demikian? Karena dengan kekuatan ekonominya, dia bisa baik sedekah, haji, umrah, dan melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang mukmin yang lemah. Lemah. Nah, mukmin yang kuat ilmunya juga lebih baik dan lebih cintai Allah daripada mukmin yang lemah ilmunya. Karena mukmin yang kuat ilmuannya, yang bisa memberi baik manfaat, tidak hanya untuk dirinya, tapi bisa untuk orang lain. Sementara mukmin yang lemah ilmunya untuk dirinya saja, dia tidak bisa memberikan pencerahan, apalagi untuk orang lain. Ya. Baik. Orang mukmin yang kuat ibadahnya juga lebih baik dan lebih sempurna daripada mukmin yang lemah ibadahnya. Dan masih banyak lagi. Sehingga pengertian kuat dan lemah dalam hal ini kita artikan secara baik. Umum tidak dikhususkan. Karena mungkin ada pengkhususan. Faedah yang ketiga. Wa fi kulli khair. Masing-masing orang yang beriman itu memiliki kebaikan. Maksudnya di mana hadir Rasulullah, masing-masing orang itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain dalam hal kebaikan. Ada mukmin yang kuat ekonominya, yang dari sisi itu dia lebih baik daripada mukmin yang lemah ekonominya. Tapi mukmin yang lemah ekonominya ini lebih kuat ilmunya daripada mukmin yang kuat ekonominya tadi. Nah, dari sisi ekonomi dia bisa simpan sodako, haji, ya, umrah, dan lain-lain. Kalah mukmin yang lemah ekonomi. Tapi ternyata mukmin yang lemah ekonominya punya kelebihan, kuat ilmuannya. Ya, sementara yang kuat ekonominya lemah ilmuannya. Nah, seperti itu manusia itu. Ya, nah, masing-masing memiliki kelebihan yang dia memiliki oleh itu. Mungkin dia kuat dari ibadahnya mengalahkan orang lain yang lemah ibadahnya. Tapi yang lemah ibadahnya tadi itu ternyata lebih kuat mentalnya daripada yang kuat ibadahnya. Kuat ibadahnya kalau untuk puasa kuat, untuk sholat lama-lama kuat, berkekuatan lama-lama kuat. Tapi kalau menghadapi musibah, dia enggak kuat. Ya, enggak kuat dia. Enggak tahu. Lebih sabar dia sholat berjam-jam, ya, sunnah berjam-jam. Daripada harus menanggung banyak penderitaan. Ya. Nah ini ibadahnya kurang kuat. Tapi dia kuat mentalnya. Lebih sabar dalam menghadapi segala rintangan-rintangan kehidupan. Oleh sebab itulah tidak boleh kita meremehkan orang lain. Ya, oh saya kuat ekonominya, kuat fisiknya, kuat ilmunya, kamu tahu. Dia mungkin punya keutamaan yang lainnya tidak tahu. Ya, tapi tidak boleh kita meremehkan orang lain. Wafi kulin khaya masing-masing punya kelebihan kebaikan yang tidak dimiliki oleh. Kemudian faedah yang keempat. Ihris ala ma yanfa'uk. Semangat melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Ya. Silakan ibadah. Itu kan bermanfaat untuk dia, ya. Sholat. Ya harus semangat sholatnya. Karena sholat itu bermanfaat untuk diri sendiri. Puasa. Ya harus semangat puasanya. Ya semangat hajinya. Ya. Sedekah. Ya harus semangat sedekahnya. Semuanya bermanfaat. Termasuk misalkan mencari nafkah. Bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Kemudian semangat. Semangat. Mencari nafkah. Ya. Tidak cuma semangat ibadahnya, dari apa juga semangat, ya. Nah, gitu. Itu masalah. Menurut ilmu bermanfaat. Semangat. Pokoknya segala sesuatu yang bermanfaat, kita dicarikan yang semangat padanya. Tentunya yang bermanfaat. Kalau yang tidak bermanfaat, misalnya semangat. Ya. Nah, di banget semangat. Orang yang semangat itu adalah permainan pertama membuat dia kaya raya. Modalnya cuma 50 ribu pulang membawa 50 juta. Semangat ya. Takian, ada cuti terus. Itu tak boleh ya. Nah, karena tidaklah bermanfaat. Ya. Jadi perbuatan-perbuatan dosa itu tidak boleh semangat untuk melakukannya. Ya. Kekuatan-kekuatan yang bermanfaat itulah yang syariat dan semangat. Nah, di hadis ini bisa menegur ayawan-ayawan yang malas. Ya, kamu kok malas kenapa? Ya, nah, bisa mengurangi gajimu. Ya, nah, semangat supaya dapat itu penuh. Nah, kan gaji kan bermanfaat, ya kan? Nah, para pekerja. Okay. Ini setiap saat itu orang-orang yang malas taklimnya. Ya. Orang itu tidak taklim. Belajar semua agama. Ya. Masih bermanfaat. Ya. Ikhlas alam. Ya. Dan lain-lain. Nah, umum. Yang penting dalam kalian bermanfaat. Kemudian faedah yang kelima. Wasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajib bagi kita untuk minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk dalam hal melakukan apa yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan mengandalkan kemampuan kita. Tapi kita harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa yang bermanfaat yang sedang kita lakukan itu bisa mencapai target. Ya. Kalau bukan pertolongan dari Allah, tidak akan mampu melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat sesuai dengan yang kita harapkan. Ya. Kalau mengandalkan kekuatan fisik kita, mengandalkan kekuatan keilmuan kita, mengandalkan kekuatan amal kita semata, mungkin kita masih belum mampu sampai target-target yang ditentukan. Maka untuk itu harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta tolong kepada selain Allah. Kalau minta tolong kepada selain Allah, maka masuk dalam syirik. Ya. Bahkan dari rezeki Allah, dari yang halal. Ya. Nah, supaya dapat rezeki, ya. Semangat, dan ya, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa mendapatkan rezeki yang halal yang terhormat. Jangan kemudian nanti setir ya, minta tolong ke orang yang mati ya, dikuburkan kepada mereka. Nah, ini semuanya syirikan ya. Itu oleh semangat mencari rezeki yang banyak, melihat tetap pada faktor yang benar yang sahih ya. Jangan sampai menghalalkan sekarang. Jangan sampai semangatnya mencapai target pemasukan perusahaan menghalalkan dunia. Harus sampai kemudian menghalalkan sekarang. Ini target tahun ini yang 50 triliun. Ya, bulan. Ya. Semua karyawan ya, harus kerja 24 jam nonstop. Tak boleh sholat, harus kerja. Tak boleh. Semangat boleh semangat, tapi caranya yang salah. Tak boleh. Ya, nah, begitu. Atau pemasukan kalau mengandalkan apa namanya tambang, ya, tak bisa meningkat, ya. Maka perusahaan harus membuka ya tempat-tempat hiburan, karaoke, dan atau apa untuk menambah penghasilan bagi karyawan. Tidak boleh ya. Nah, jadi semangat boleh semangat, tapi harus tetap dalam koridor yang sahih yang dibolehkan. Ya. Nah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya tolong kepada Allah. Wala nafsun larangan untuk patah semangat. Nah, atau istilahnya, ya, Islam tidak mengajarkan salah-salah. Ya. Nah, layak berpikir itu secara tidak langsung meremehkan kekuasaan Allah SWT. Ya. Kerja ini bangkrut, kerja itu bangkrut, alaman Allah SWT. Orang ini meremehkan kekuasaan Allah SWT. Allah maha kaya. Tetap semangat. Jangan pesimis, optimis. Karena Allah itu kaya. Allah maha kaya. Jadi semangat. Apa yang ada di sisi Allah SWT. Nah. Ini apa namanya faedah sangat amanah sekali. Ya. Karena banyak orang yang optimis dalam belajar misalkan ya. Selama belajar tak bisa-bisa. Pengen kita bahasa Arab ya sampai tua tak bisa-bisa. Ya tak boleh begini. Terus saja ya. Nah. Terus saja. Ilmu itu termasuk asli dari Allah. Ya. Yang teringat kepada siapa saja Allah belajar. Ya. Jangan disini. Allah maha kuasa. Ya. Nah. Allah SWT mengajari orang itu diberi karunia ilmu. Siapa yang telah menghalang? Jadi jangan kaget. Kamu dulu itu gak bisa apa-apa. Ya. Loh gak lolok. Lolok-lolok gitu ya. Nah. Sekarang apa? Saya ini bisa itu. Nah. Bila Allah SWT itu adalah karunia yang Allah berikan kepada hamba yang Allah SWT. Jangan kaget. Tapi kalau pesimis di luar, nah ini mental-mental yang bilang yang setelah setelah ya belajar masih baru setahun dua tahun nggak bisa dan sebab saya ini goblok itu apa ya. Nah, jadi nggak boleh. Jadi tapi kita tak boleh pesimis, ya. Saya pesimis, ya. Memang saya tak pengalaman, tak ahli masalah ini. Memang nasib jadi orang miskin. Jangan pesimis. Ya. Nah, begitu. Ya, dalam apa yang lain kita berikan? Harus optimis. Fa'in atau baka syaitun. Fa'ala takul law anni fa'alku kada kana kada wa kada. Walakin kul qadda Allah wa masyarakat. Di faedah yang ketujuh. Jika kita tertimpa musibah, maka dilarang untuk mengucapkan, andai saja aku perkuat ini, tentu tidak akan terjadi seperti ini. Tapi bisa diajak untuk mengucapkan qadar Allah wa masyaallah. Semuanya ialah takdir dari Allah. Tuhan, apa saja yang Allah kehendaki pasti Allah akan melaksanakan. Ya. Nah. Tidak juga begitu. Ya. Misalkan orang buka lahan tambak. Ya. Diharapkan kalkulasi dihitung-hitung keuntungannya, masya Allah ya. Ternyata mati semua ikannya itu. Hanya dia tak bisa menerima itu. Ya. Seandainya kamu bertikur rupa kuat kelikin gua akan mati seputar orang sama. Ya. Nah, ya seperti itu. Nyalakan semua, Ya. Cari kambing. Tapi bukan berarti larangan ini kemudian kita tidak melakukan refleksi atau evaluasi. Ya. Evaluasi tetap dilakukan, tetapi tetap harus kita yakini kejadian ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seperti itu, kelalaian atau kekurangan apa yang perlu diperbaiki, jadi perbaiki. Ya, yang lalai syukur, tapi tadi itu jangan semua itu beban dan kerja. Kenapa? Karena juga keinginan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah begitu. Orang kecelakaan di jalan, di motor jatuh. Seandainya kamu tadi menurut saya, gak usah keluar. Hujan, mah. Ya. Gak akan terjadi kecelakaan. Gak boleh. Ya, tapi tidaklah kita mengucapkan qadar Allah wa masya Allah. Ya, nah, begitu. Karena ucapan lau andai yang sifatnya menyesali kejadian, tidak menerima kejadian, ini bisa membuka pintu amalan saya, yakni tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah dia mampu untuk merubah takdir. Seolah-olah dia itu mampu untuk bertentangan dengan kehendak Allah. Ya, itu merupakan usaha setan agar manusia itu ingkar dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ucapan itu, secara tidak langsung mengingkar takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah semua ini ialah karena ulah dia. Ya, tidak ada satu bautnya dengan takdir Allah atau kehendak Allah. Ya, ini termasuk usaha syaitan untuk menyesatkan Bani Adam. Wali atau benda. Nah, ini kaidah hadis yang tadi aku sebutkan. Selanjutnya, Babu zikril malaikati alaihim salam wal iman bihim. Bab yang menyebutkan tentang perihal para malaikat alaihissalam dan mengimani para malaikat. Ini adalah bab yang kelima dalam kitab Usul Iman, ya. Yang tentang malaikat dan iman kepada malaikat. Wa qawlillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masriqi wal-maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Al-ayah. Tidak termasuk kebaikan semata-mata kepalingkan wajahmu ke arah timur dan barat. Tapi kebaikan itu adalah orang yang mau beriman pada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab dan para nabi. Seperti itu. Ini dalil tentang adanya malaikat dan wajibnya mengimani malaikat. Saya peringkat karena kalau kita jelaskan tafsirnya satu persatu panjang, ya, kita berjumpa dulu habis, ya, sebagai dalil tentang apa yang adanya malaikat dan beriman kepada malaikat. Jadi saat Al-Baqarah ayat 110. Dalil kedua tentang adanya malaikat dan wajibnya dalam iman mereka. Wa qawli ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim al-mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata apakah di jalan Allah kemudian mereka istiqamah di jalan Allah, maka akan turun menemui mereka para malaikat dan sakaratul maut. Malaikat berkata, janganlah kalian takut, jangan pula kalian hati kebiaran kalian dengan surga yang terjadinya untuk kalian. Surat Al-Fatihah ayat 3. Ini dalil kedua tentang adanya malaikat. Karena malaikat itu akan mendatangi orang-orang yang beriman ketika mengalami sakaratul maut untuk menghibur mereka. Nah, wa qawli ta'ala, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, la yastahiqqal masihu an yakuna 'abda lillah wa la malaikatu muqarrabun. Al-Isa tidak lebih hanya seorang hamba Allah. Kemudian pula para malaikat yang keras hanyalah untuk Allah. Salah satu ayat yang bersyukur. Ini merupakan dalil tentang adanya malaikat. Dan malaikat itu dalam fatwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling keras pembacaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qawlihi ta'ala wa lahu ma fis samawati wal ardh wa ma indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahziruna yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Milik Allah siapa saja yang di langit dan di bumi, dan siapa yang di sisinya dari kalangan malaikat tidak pernah sombong dalam ibadah kepada Allah, tidak pernah merasa rugi. Mereka selalu baca tasbih malam dan siang dan tidak pernah berhenti. Surah Al-Fatihah ayat 11 dan 20 dimulakan dalil tentang pembacaan malaikat sebagai penghuni langit yang terus beribadah kepada Allah siang dan malam dan tidak pernah berhenti, termasuk baca tasbih siang dan malam ya. Nah, memang alam di langit dan yang memungkinkan itu, ya. Nah, ciptakan ibadah terus, ya. Nah, baik kalau alam dunia, ya, banyak fasilitas macam-macam, ya kan? Nah, dimanfaatkan, dimakan, dirawat itu sebagai banyak makanan. Memang lain alam, kita alam malaikat dan alam ibadah. Nah, ini juga dalil tentang keberadaan malaikat. Akhir. Wa qawli ta'ala. Istaghfar Allah subhanahu wa ta'ala. Jaya malaikati maklulah. Uli ajmihati. Matna wa sulata wa sabah al-ayat. Allah lah yang menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusannya. Yang memiliki sayap. Atau yang memiliki dua saya, ada yang memiliki tiga saya, ada yang memiliki empat saya, ada yang memiliki 600 saya, seperti saya, ada yang kecil dari sini, satu saya. Ini menunjukkan bahwasanya makhluk hari itu betul ada wujud. Nah, hal yang berikutnya, wa qawli ta'ala alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat yang memikul 'arsy dan yang ada di sekitarnya selalu berdoa tasbih memuji Allah, beriman kepada Allah dan memintakan ampun untuk orang yang beriman. Surat Al-Mu'min ayat 7. Ini merupakan dalil juga tentang pengadaan malaikat dan malaikat itu ada wujud. Nah, semuanya ini kepada Allah buat merupakan dalil mengimani dan meyakini adanya malaikat. Perlu diketahui bahwa mengimani malaikat itu harus mengimani beberapa sebagai berikut. Iman untuk wujudnya. Nah, malaikat betul-betul nyata ada wujudnya dan merupakan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan simpul-simpul abstrak, tapi betul-betul baik ada wujudnya. Kemudian yang kedua, kita mengimani kudrat malaikat. Seperti malaikat Jibril, bukan siapa ya, menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail, bukan siapa ya, untuk mengurus hujan dan tumbuh-tumbuhan. Malaikat Israfil, bukan siapa ya, beliau sangkakala jika nanti Allah menentukan hari kiamat atau kebangkitan. Kemudian malaikat maut, siapa? Mencabut nyawa. Malaikat jibal, malaikat gunung. Sebenarnya ya, murus gunung. Ya, kapan harus meledak, kapan tidak. Ya, mereka buka sya Allah. Ya, nah. Tapi yang malaikat kan semuanya itu tergantung Allah semua ya. Nah, dan malaikat malik, menjalankan neraka. Ya, nah. Kemudian malaikat muakalun bintang dan arham, malaikat yang fitrah itu kan mengurus apa ini? Janin di rahim. Ya. Juga malaikat yang ditugasi untuk menjaga bani Adam, yang mencatat amal dan lain sebagainya. Termasuk malaikat yang ditugasi untuk mengurus alul jannah. Nah, dan masih banyak. Yang paling umum ialah malaikat yang memang tugasnya tidak ada tugas-tugas khusus, yang tugas umum mereka ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak penting-penting ya. Saya jadi mengimani tugas mereka dan mengimani nama-nama mereka sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Nama-nama malaikat ini sifatnya kautifiyah. Ya, tergantung nas yang menjelaskan ya. Kalau ada nas yang menjelaskan ya, kita harus ambil nama-nama mereka dengan nama-nama kita sendiri ya. Nah, jadi seperti Jibril, itu ada nas yang menjelaskan namanya Allah apa? Jibril. Atau ada jenaknya sebanyak tak dapatkan nama itu. Ya. Nah. Di Israel yang di apa kenal oleh masyarakat sebagai apa itu? Tercabut nyawa. Tidak ada nas dalam Quran Al-Hadis tentang nama Israel. Ya, sudah tak usah kita pakai nama itu. Penting ada malaikat yang diberi untuk mencabut nyawa. Istilahkan dengan malakul maut. Malaikat mencabut nyawa. Nah, selanjutnya hadis yang kelima. Ibadah dan taat kepada Allah SWT. Begitu pula pangkat jin, asal percintaannya itu api. Api itu membakar. Rusak. Ya. Nah. Membuat jelek. Barang-barang yang terkena api. Ya. Ya bangga. Manusia kalau luka bakar, jadi bakar sama jadi jelek. Jadi jelek kan kulitnya dia. Mobil mewah terbakar begitu, jelek mobilnya. Nah, ini terbawa pada sifat-sifat masa jin, mobilnya jelek, ya, yang maksiat itu lebih banyak daripada yang taat, ya, jin jahat itu lebih banyak daripada jin apa ini, jin yang baik. Nah, tingkah lakunya juga banyak yang jelek. Merusak, ganggu, ya. Nah, ini biasa di pangkat. Tapi semuanya itu ada hikmah. Dan yang paling tahu hikmah sebenarnya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula manusia. Itu asalnya Nabi Adam diciptakan dari apa? Tanah, liat. Sehingga gaya-gaya tanah itu sifat-sifat tanah terbawa pada manusia. Tanah itu ada yang hitam. Itu menyebabkan warna kulit manusia itu ada yang berkulit hitam. Tanah itu ada yang merah. Sehingga menyebabkan warna kulit manusia itu yang merah. Ada yang putih. Ya. Nah. Begitu. Tanah juga ada yang subur, ada yang tandus, keras. Ya. Itulah sifat manusia. Yang lembut, yang keras, yang semakin dan ya, nah, gitu. Nah, ini masalah asal penciptaan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selanjutnya. Yang kelima puluh. Wasabata fi ba'di ahadith al-mi'raj. Dan telah disebutkan secara sahih dalam sebagian hadis tentang peristiwa mi'raj. Annahu sallallahu alaihi wa sallam rufi'a lahu al-bait al-ma'mur alladhi huwa fi as-sama'i as-sabi'ah wa qila fi as-sabi'ah fi manzilat al-ka'bah fil bahwa sebetulnya Rasulullah SAW pernah dibutuhkan Al-Bait Al-Ma'mur yang berada di langit yang ketujuh. Ada yang berpendapat di langit yang ketujuh. Al-Bait Al-Ma'mur ini sebanding dengan Ka'bah di bumi. Ka'bah sama sebanding dengan Al-Bait Al-Ma'mur. Di langit ada Al-Bait Al-Ma'mur, di bumi ada Ka'bah. Ya, yakni maksudnya tempat ibadah yang paling utama yang kamu berjalan Al-Ka'bah, tempat ibadah yang paling utama di planet ialah Al-Baitul Ma'mur. Wa'ala di khiyal Al-Ka'bah hurmatuhu fi zaman wa hurmatu Al-Ka'bah. Dari terbukti Ka'bah dan Ka'bah dihormati di langit sebagaimana Ka'bah dihormati di bumi. Ya. Wa idza huwa yaquluhu kullu yawmin sabuna alfa malaki thumma la yaquluna ilayhi ahsaba. Ternyata Baitul Ma'mur itu tiap hari dimasuki oleh 70,000 malaikat. Kemudian tidak kembali lagi. Ya, nah, kan dia lain. Nah, di hari ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, dalam hadis ini pada penjelasan bahwa terdapat dalil tentang mengimani adanya malaikat. Kemudian yang kedua, mengimani bahwa jumlah malaikat itu sangat banyak dan tidak mampu dihitung. Hanya Allah yang mampu menghitung. Setiap hari, Baitul Qubur itu dimasuki oleh 70 ribu malaikat. Kembali lagi mereka, kembali ke rumah masing-masing. Ganti yang lain, kembali ke rumah masing-masing. Terus begitu. Sampai hari kiamat. Setiap hari 70 ribu malaikat. Usia langit itu sudah berapa tahun. Ya? Nah, kalikan berapa. Sampai nanti hari kiamat, tidak tahu kapan kiamatnya. Ya. Banyak malaikat, harus kita malaikat. Banyak malaikat. Banyak malaikat. Manusia masih bisa hitung. Ya, sentos itu, apa bija, itu sekarang sebenarnya. Ya, nah, malaikat tidak ada yang bisa hitung. Soalnya Allah subhanahu wa ta'ala, sakit banyak. Nah, kemudian faedah yang ketiga. Mengimani tentang adanya Al-Baitul Maqdur sebagai tempat ibadah yang paling utama. Ini sebagaimana kita mengimani Ka'bah dan Safar sebagai tempat ibadah yang paling mulia. Kemudian mengimani pula bahwa Al-Baitul Maqdur itu akan dilahirkan satu jumlah yang Allah Ta'ala semua. Ya. Jelas di langit yang kategori yang tinggi, yang tertinggi, ya bukan di langit pertama, di langit lalu tak setuju ya, ya, nah, paling penting saya yakin ada itu. Bagaimana Abu Sufyan dan sebagainya hanya ini imam, ya, apakah itu masjid atau apa Allah Taala semua, tidak perlu menelusuri jauh, ya. Kita yang diminta orang mengimani itu saja, ya, tak perlu untuk mengetahui hakikat karena kita sudah tahu. Seharusnya seorang mati membahas tentang hal-hal lainnya, ya, masuk lagi. Sifat-sifat masukkan mengikut arus, ya, sayap-sayap malaikat, dan lain sebagainya. Seolah-olah. Akan saya sampaikan pada teman-teman yang datang. Semoga rumah kita yang bersihkan dan bermanfaat. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.